Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-69 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang masuknya orang-orang yang beriman ke dalam surga, bagian yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Seorang laki-laki keluar dari neraka dalam keadaan merayap, maka Allah berkata kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia pun mendatangi surga, kemudian dibuat terbayang baginya bahwa surga telah penuh. Dia pun kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendapatkan surga sudah penuh. Allah berkata, pergilah dan masuklah. Maka dia mendatangi surga, kemudian dibuat terbayang baginya bahwa surga telah penuh. Dia pun kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendapatkan surga sudah penuh. Allah berkata, pergilah dan masuklah. Maka sungguh untukmu semisal dengan dunia dan 10 kali lipat dari dunia, atau bagimu 10 kali lipat dari dunia. Maka hamba tersebut berkata, apakah engkau mengejekku atau menertawakanku sedangkan engkau adalah raja? Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai kelihatan gigi geraham beliau. Dikatakan bahwa orang ini adalah penduduk surga yang paling rendah tingkatannya. Pintu-pintu surga ada 8. Rasulullah SAW bersabda, fil jannati thamaniyatu abwabin fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun. Di dalam surga ada 8 pintu. Di antaranya sebuah pintu yang bernama ar-rayyan, tidak memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan beberapa nama dari pintu-pintu surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menginfakkan 2 pasang unta di jalan Allah, maka akan dipanggil dari pintu-pintu surga, wahai Abdullah, ini adalah baik. Maka barang siapa yang termasuk ahli salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Dan barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang termasuk ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Dan barang siapa yang termasuk ahli sadaqah, maka akan dipanggil dari pintu sadaqah. Berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, tebusanku bapak dan ibuku ya Rasulullah, tidak ada yang rugi dipanggil dari pintu manapun. Apakah ada yang dipanggil dari semua pintu? Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, iya, dan aku berharap engkau termasuk mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang memperbaiki wudunya kemudian membaca 2 kalimat syahadat, maka akan dibuka baginya 8 pintu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu kemudian memperbaiki wudunya kemudian berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, kecuali akan dibuka baginya 8 pintu surga, silahkan dia memasuki dari mana saja dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. 8 pintu surga ini dibuka setiap tahun di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Apabila masuk bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu jahannam, dan akan dibelenggu setan-setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada di antara pintu-pintu surga yang jarak antara kedua tepi pintunya seperti jarak antara kota Mekah dan kota Busra, atau kota Mekah dan kota Hajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hajar adalah kota masyhur di Bahrain, dan Busra adalah kota masyhur di Suriah. Apabila diukur, maka jarak antara kota Mekah ke kedua kota tersebut kurang lebih 1200 km. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ada di antara pintu-pintu surga yang jarak antara kedua tepinya 40 tahun perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surga. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.